sing dawe tunggu mung aku karo Bagong. Eh. Bagong wis ngorok sesenggolan kaya ngono. Duh. Wong sarung cupet kok dienggo kemul ya. Berarti pancal dhuwur ora ketutupan. Brukote dhuwur ngisor ngowoh. Ndek pun kok sembari kok sak jam siji. Gong. Nunggu maling kon betah melek kok ora gelem. Tak kandhane tak pengin warek-warek. Ndak kaya dipulut. Gong. Wah. Sing melek silite. Wolah ya mau kon ngeroki. Bare kerok kok tas-tes ya. Dikae jer mingsat. Gang. Yes. Kaya disembur aku. Semutir anak-anak sapi. Pupung kang nyabrang kali Penyawan. Kiyong gondang jarak sungute. Timun wuku kadang walu. Surabaya. Geger ke Pati. Geger wong oyak macan jinekel wadai bumbung. Gong. Alun-alun Kartosuro. Gajah meto jinekel. Jinancang wejido guri. Mati jineker ayam. Gong. Iki arep kudu iki. Anggepe opo iki kok terus mengo karepe dhewe. Oh, enono. Janji mangap meneh. Tak lalai rokok kowe iki. Meripat iki dek. Gudho. Kang. Nek tak jebleske kene. Weh, waras. Aku ya anggere ngantuk mari ku tak jebleske. Aduh iki gudho. Joyke. Tak patenane wis lampune iku ndak. Ceklek. Wis ndedet. Ora bakal roh wong. Wis. Dadi apa-apa nek wis peteng ngene iki mongso ngerti ya. Waduh. Sapa iki? Kok nang kesandung iki? Eh, wangune maling iki. Ini ora tak cancut ke sarungku. Alah. Kenceng lek ku nyancut ke bebret. Marak nek nang omah ya ijolan karo wong omah. Wis lawas. Wah, iki nggo nopo iki? Kancane padang kencar-kencar ndedet dhewe iki. Iki nggo nopo iki? Weh, kesandung ompak aku mau. Waduh. Ndumuk irung petenge. Wah. Weh, wangune nggon kewan iki. Ambune iki. Apa kleru jumbleng to aku iki? Oh, panjen Bagong iki jam wis ngisi sawit magora. Nek ora tak sumpeli. Sapa iki? Hei, duduk arepe dhewe. Sapa iki? Disumpet. Gong, heh. Apa? Aja seru-seru. Oh. Maling. Eh, maling. Maling. Eh, maling, maling. Wekik wong pengelok. Menurut ditiraimu lho. Malinge ning kene. Endi? Ngene saja mau serasan kok peteng men iki nggon kewan apa nggon wong ini. Ha ya. Maling lanang apa beda? Lanang. Eh, lanang. Wah. Bocah iki, Dik. Bardikan dari maling lanang kok terus mengkurep meneh iki. Gong. Kene ora tak celup nang kolah kono kok ora. Lah ora apa to? Aduh dah ngimpi aku. Ngimpi adus. Nyetak kom kok kowe kok. Kowe mbok rodok betah melek. Kowe wis gelem melek apa ora? Kowe rene iki sing dibayar melekmu kuwi. Nek mau ngantuk wis cekake. Aku ngundang karo wong lor kono iso nek mung turu e. Tak gruduke tanggaku iso ngantuk kabeh. Sing bayarke melek kok. Melek. Angger ora nek sing dijagake kok terus. Kaya wong getun kae. Piye-piye? Karepmu piye, Mas? Juga maling. Genah teko malinge, genah wis eneng. Ya, tak tunggune. Iki nggon wong iki. Nggon wong iki. Oh, nggon manuk ceguk. Sing ceguk Mas apa? Aku mangan apa? Nang ulu sumpilmu lak gawa mau muncrat nyang cangkem. Oh, sira karuan. Ngati-ati lho kok ngene maling. Mbok dipadangke lampune. Ha, padangke piye wong? Siapa woi? Oh, kulo. Kulo siapa? Kulo juru tunggu. Kok ada nggak baterai? Dawah. Loh? Kok kayak suara ini mareman ini? Iya. Kulo mareman. Loh? Kok is beda suara ini? Kok kayak suara ini bandi ini? Ih, kula bandi. Loh, kok beda? Kok suaranya jebret iki? Iki kula jebret. Oh, maling wis genah, Gong, wis. Ah, wis genah maling. Aduh! Tatap jaga. Weh, menungso. Ya. Wis tak toyo, tekat-tekatan. Tekat-tekatan. Tekat-tekatan. Tekat-tekatan. Yo, tekat-tekatan. Aku ditutup nganggo apa iki? Gong. Eh. Iki piye ndasku piye iki? Eh, tak urip dhewe sik. Ceklek. Lah. Weh. Lah kok enek geti e. Oh, aku mau ditutup maling kok ayo digoblak malinge teko, Gong. Sing jenenge Surtikan diiji kepati turu. Anjinge kapi koko bali inyang Tirta Krasa. Thank you. Pati kula wonten dawuh.